bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah putri dari Abu Bakar Siddiq, manusia terbaik umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana keduanya yaitu Aisyah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma adalah seorang yang dikenal dengan kejujurannya. As-Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau nikahi dalam keadaan perawan. Demikian pula Aisyah, beliau adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah wanita yang sangat berilmu. Bahkan beliau adalah wanita yang paling faqih secara mutlak dari kalangan umat ini. Kata Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah, hiya afqahu nisa'il ummah alal itlaq. Bahwa Aisyah adalah wanita yang paling faqih dari kalangan umat ini secara mutlak. Demikian pula Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ilmin nisa' lakana ilmu Aisyah ta'akthar. Kalau seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah lalu kemudian dibandingkan dengan seluruh ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seluruh ilmu para wanita, lakana ilmu Aisyah ta'akthar, niscaya ilmu Aisyah itu lebih banyak. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 58 Hijriah radhiyallahu ta'ala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, anzilun nasa, posisikanlah, tempatkanlah annasa, manusia, manazilahum, pada posisi mereka, pada tempat mereka, pada kedudukan mereka yang sesuai. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awalan, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang disebutkan di sini. Namun di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Ada sanad yang munqati, ada sanad yang terputus. Yaitu disebabkan karena di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Maimun bin Abi Syabib. Maimun bin Abi Syabib yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, walam yudrik Aisyah, dan dia tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Jadi Maimun bin Abi Syabib meriwayatkan hadis ini dari Aisyah sementara dia tidak pernah bertemu dengan Aisyah, sehingga di dalam sanad hadis ini ada yang terputus, ada sanad yang munqati. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Maimun bin Abi Syabib ini tidak pernah mendengarkan satu hadis pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Muslim rahimahullah beliau menyebutkan hadis ini di dalam muqaddimah sahih beliau itu tanpa sanad. Beliau menyebutkan hadis ini di dalam muqaddimah sahih beliau itu tanpa sanad. Yakni beliau menyebutkan hadis ini dengan bentuk ungkapan at-tamriyub. Ungkapan at-tamriyub yakni wa qad dzukira an Aisyah. Dan sungguh telah disebutkan dari Aisyah. Beliau tidak menyebutkannya dengan bentuk sanad, namun dengan bentuk ungkapan at-tamriyub wa qad dzukira an Aisyah. Dan sungguh telah disebutkan dari Aisyah. Sehingga masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Namun secara makna yang terkandung di dalam hadis ini itu sahih. Secara makna yang terkandung di dalam hadis ini sahih. Sebagaimana yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang lainnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu." Wa idza qultum fa'dilu. Allah Jalla wa ala berfirman, "Dan apabila kalian berucap, apabila kalian berkata, maka adillah." Yang dimaksud dengan adil adalah waq'u syai'i fi mawdhi'ih, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan adil. Sehingga ayat ini itu semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah manusia, posisikanlah mereka pada kedudukan mereka yang sesuai. Demikian pula dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anha, kata Nabi, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Maka tunaikanlah, berikanlah pada setiap haknya itu tempatnya yang sesuai. Naam. Hadis ini pula semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, walaupun di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan, namun secara makna itu sahih. Secara makna itu sahih. Taib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya manusia, yakni hendaknya kita menempatkan manusia itu pada tempatnya yang sesuai, sesuai dengan tempat mereka, sesuai dengan kedudukan mereka. Sebab keadaan manusia, kondisi mereka itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di antara manusia ada yang mereka bersifat khusus dan memiliki hak yang khusus. Ada pula yang bersifat umum. Adapun yang bersifat khusus, yang memiliki hak yang khusus, seperti misalkan al-walidain, kedua orang tua. Maka kedua orang tua itu tidak seperti yang lainnya dalam hal kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada berbuat baik kepada yang lainnya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kedua orang tua sekalipun berbuat baik kepada ibu itu lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada ayah. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ummuka, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, thumma man, siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, thumma man, lalu siapa lagi? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, ummuka, ibumu. Sampai tiga kali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulanginya. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjawab, thumma abuk, kemudian ayahmu. Maka dari hadis ini menerangkan kepada kita bahwa berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibu itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada berbuat baik kepada ayah. Naam. Dan ini yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia itu pada kedudukan mereka yang sesuai. Demikian pula berbuat ihsan, berbuat baik kepada az-zawjat, kepada istri-istri kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga berbuat baik kepada istri-istri kita itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kalian dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik di dalam bergaul dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah manusia yang paling baik di dalam bergaul dengan keluargaku. Maka ini yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar kita berbuat baik kepada istri-istri kita, mengkedepankan, mendahulukan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Demikian pula berbuat baik kepada auladuna, kepada anak-anak kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbuat baik kepada anak-anak kita itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada berbuat baik kepada anak orang lain. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, bahkan kebanyakan kita sekalipun. Kita melihat dan menyaksikan kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan kita itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak orang lain daripada anaknya sendiri. Maka ini merupakan kekeliruan, ini merupakan kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri-diri kalian, anak-anak dan istri kalian. Pelihara mereka, jaga mereka. Ajarkan kepada mereka ilmu agama, ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara mereka, jaga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah jalla wa ala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa'mur ahlaka bis-salah, wahai Muhammad, perintahkan kepada keluargamu untuk mengerjakan salat. Naam, dan bersabarlah engkau. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Wal akibatu litaqwa, kesudahan yang baik, akibat yang baik akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat. Naam, biasakan mereka untuk mengerjakan salat, biasakan mereka untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Naam, perintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka, yakni pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Pukullah mereka apabila mereka enggan, tidak mau mengerjakan salat ketika mereka berusia 10 tahun. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Naam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga kita. Disebabkan karena begitu besarnya hak tetangga tersebut. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu ataukah menyakiti tetangganya. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, mazala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Senantiasa Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Subhanallah. Begitu besarnya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hak tetangga. Naam, disebabkan karena seringnya Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau menyangka bahwa tetangga tersebut akan mendapatkan warisan. Yang dari sini menunjukkan kepada kita begitu besarnya hak tetangga tersebut. Demikian pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia secara umum. Naam, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga merupakan bentuk kezaliman, merupakan bentuk kezaliman ketika seseorang menyikapi manusia dengan satu sikap. Ini merupakan bentuk kezaliman ketika seseorang dia menyikapi manusia dengan sikap yang sama, menyikapi orang tua seperti menyikapi anak-anak, menyikapi seorang alim seperti menyikapi seorang yang jahil, menyikapi kaum wanita seperti menyikapi kaum lelaki, dan seterusnya. Maka ini merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika seseorang dia menyikapi manusia tersebut dengan satu sikap. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah, posisikanlah manusia itu pada kedudukan mereka yang sesuai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini, menurunkan agama ini kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar kemudian beliau sampaikan kepada umat ini, yang mana syariat agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan tersebut, di antara cirinya, di antara sifatnya adalah al-wasatiyah, berada di pertengahan, la ifrad wa la tafrid, la yamnatan wa la yasrah, tidak mengurang-urangi, tidak pula berlebih-lebihan, tidak mereng ke kanan, tidak pula mereng ke kiri. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala, dinul wasat, agama yang berada di pertengahan dalam segala hal, baik dalam hal berkeyakinan, dalam hal bermanhaj, dalam hal mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, al halal wal haram dan yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang berada di pertengahan. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hindari sikap mengurang-urangi, demikian pula sikap berlebih-lebihan, melampaui batas. Sehingga apabila seseorang dia melampaui batas, dia berlebih-lebihan, maka dia akan terjatuh ke dalam sikap gulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap gulu di dalam agama kalian, dan jangan kalian berucap atas Allah kecuali kebenaran. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mereka mengatakan al-masih, Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Maka ini merupakan sikap gulu terhadap nabi-nabi mereka, di mana mereka memposisikan nabi-nabi tersebut seperti ilah, seperti Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, inilah yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu, sikap guluh yang ada pada mereka di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-imam at-Tirmidzi, al-imam an-Nasai, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas iyyakum wal gulu fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Wahai sekalian manusia, hati-hati kalian dari sikap gulu melampaui batas, karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah al gulu fid din, sikap gulu melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, dari Ibnu Mas'ud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, telah binasa orang-orang yang melampaui batas. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan sikap guluh yang diharamkan. Naam. Datang ke kuburan, meminta kepada penghuni kuburan, kepada orang yang telah meninggal, kepada orang yang dianggap saleh, meminta kepada para wali dan seterusnya. Hadhihi af'alul musyrikin, ini adalah perbuatan-perbuatan kaum musyrikin semenjak dahulu. Di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam, di mana mereka berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Mereka mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguthan wa ya'uqa wa nasr. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan waddan, suwa'an, yaguthan, ya'uqan, wa nasr. 5 nama-nama orang-orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang telah meninggal, di mana mereka meminta berdoa kepada orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal dengan alasan bahwa orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal adalah perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang saleh tersebutlah yang akan menyampaikan hajat mereka, kebutuhan mereka kepada Allah. Demikian pula dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang banyak dosanya. Naam, mereka malu kalau mereka meminta langsung kepada Allah. Mereka malu. Kenapa? Karena mereka banyak dosanya. Sehingga mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal, yang mereka anggap saleh, sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini syubhat kaum musyrikin, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah jalla wa ala sebut mereka sebagai kaum musyrikin, sehingga tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Mereka datang ke kuburan, meminta kepada penghuni kuburan, kepada orang yang telah mati yang dianggap saleh, menjadikannya sebagai wasilah, perantara, pemberi syafaat. Naam, yang akan menyampaikan hajat mereka, kebutuhan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang menyebabkan terjatuhnya umat ini kepada kesyirikan. Dan ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang sangat keras. Beberapa saat sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal, yang mana ketika itu Ummu Habibah radhiyallahu anha salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, bercerita di sisi Nabi alaihi salatu wasallam tentang kanisah, sebuah gereja yang dia lihat di Al-Habasyah. Jadi Ummu Habibah menceritakan tentang sebuah gereja, sebuah gambar-gambar patung-patung yang ada di Habasyah. Naam. Diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat sebelum beliau meninggal. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajulus shalih awil abdus shalih banau ala qabrihi masjidan wattakhadhu fihi tilka suwar ulaika syirarul khilq ulaika syirarul khalqi indallah. Peringatannya sangat keras dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka-mereka itulah yang apabila ada seorang yang saleh atau hamba yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah, salat di atasnya, salat menghadap kuburan, atau dikuburkannya seseorang di area masjid. Maka ini semua masuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangun bangunan di atas masjid, salat, membangun bangunan di atas kuburan, salat di atas kuburan, salat menghadap kuburan, atau dikuburkannya seseorang di area masjid. Ini semua masuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat dari Imam At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, dari Abu Al-Martad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yakni mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Allah melaknat mereka disebabkan karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Naam, salat di atasnya, salat menghadap kuburan. Naam, ataukah dikuburkannya seseorang di area masjid tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajulus shalih, mereka-mereka itulah yang apabila ada seorang yang saleh atau hamba yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun di atas kuburannya masjid. Wattakhadhu fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar patung-patung. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kemudian kata Nabi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pelaku kesyirikan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang menyebutkannya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memuliakan, menghormati para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kita memuliakan, menghormati orang-orang saleh. Kita memuliakan, menghormati para ulama, para masyayikh dan seterusnya. Kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka. Namun jangan sampai kita melampaui batas di dalam memuji mereka, di dalam menyanjung mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melampaui batas di dalam memuji beliau alaihi salatu wassalam. Dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tutruni, jangan kalian melakukan al-itra. Yang dimaksud dengan al-itra, kata para ulama, seperti yang diterangkan oleh al-allamah Ibn Uthaymin rahimahullah, al-itra maknanya adalah al-mubalaghat fil madah, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji. Jangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Sebagaimana kaum Nasara, mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa alaihissalam, sehingga mereka menuankan Isa alaihissalam, mengatakan Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sikap gulu, melampaui batas di dalam memuji Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi s.a.w. melarang umatnya untuk berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Innama ana abdun, kata Nabi, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia biasa seperti yang lainnya. Beliau makan, beliau minum, beliau butuh istirahat, beliau butuh tidur, beliau beraktivitas seperti manusia yang lainnya. Naam. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan beliau dengan an-nubuwah war risalah, dengan kenabian dan kerasulan, sehingga beliau menjadi Nabiullah, menjadi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilaih annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ilah kalian adalah ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau adalah manusia biasa seperti yang lainnya. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, beliau tidak mengetahui takdir. Laisa kama za'ama ba'duhum, tidak sebagaimana yang disangka oleh sebagian mereka, di mana mereka menyebutkan dalam bait-bait syairnya, mereka mengatakan, ya akramal khalqi ma li man anudhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Mereka mengatakan, ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mali man aludu bihi siwaka, kepada siapa lagi aku akan meminta, memohon perlindungan selain kepada engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadinya musibah, bencana yang merata. Subhanallah. Jadi Allah Jalla wa'ala mau dikemanakan? Ketika terjadinya musibah, ketika terjadinya bencana yang merata, kok meminta kepada Rasulullah, memohon perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Harusnya memohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini sikap dulu di dalam memuji Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mun mereka melanjutkan, fa inna min judika dunya wa dharrataha, dan sesungguhnya termasuk dari kedermawananmu wahai Rasul adalah dunia dan segala kenikmatannya. Subhanallah. Jadi dunia ini dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu adalah merupakan kedermawanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa min ulumika ilman lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai Rasul adalah ilmu lawhi wal qalami. Yakni mereka menganggap bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui perkara yang gaib, mengetahui takdir. Maka ini adalah merupakan bentuk sikap gulu, melampaui batas di dalam memuji Rasulullah SAW. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa agama itu mudah, jangan dipersulit. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidaklah menjadikan bagi kalian di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian, namun Allah Jalla wa ala menginginkan, menghendaki kemudahan bagi kalian. Inna hadad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, jangan dipersulit. Kapan seseorang dia berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam mengamalkan agama ini, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.